Dan yang kita miliki sekarang dibandingkan sebelum kita taklim, ya, sebelum kita membaca ayat Allah, sebelum kita membaca sunnah Rasulullah SAW, sebelum kita membaca bagaimana kehidupan ummahatul mukminin, sebelum kita membaca bagaimana kehidupan para sahabat dan istri-istrinya, lain setelah membacanya. Kami yakin hidayah Allah akan diberikan kepada orang yang berusaha, karena firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mendalami din, saya akan kami beri hidayah. Ingat, pemberian hidayah diberikan oleh Allah, orang itu sudah mujahadah dulu. Persyaratan harus sungguh-sungguh, bukan kaslaniin, bukan kaslaniat. Orang wanita-wanita yang malas, orang laki-laki yang malas, tidak yang diberi hidayah, tapi mereka yang mustahidin dan mustahidat. Kemudian selanjutnya, wa idza aradna i'dadal mar'atil muslimati lil qiyami bi wadhifati da'wati fala budda min tawafuri syuruti allati tuahhiluha lil qiyami bi hadhil wadhifati. Dan apabila kita ingin mempersiapkan wanita yang muslim, ya, mempersiapkan wanita muslim yang dapat melaksanakan tanggung jawab dirinya tentang masalah dakwah, maka harus terpenuhi asyurut, beberapa persyaratan yang harus tu'ahiluha, dimiliki oleh wanita itu untuk lil qiyami bihadil fadhifah, wadhifah, melaksanakan tugas ini. Jadi maknanya, bagaimana kita mempersiapkan mar'ah muslimah atau ar-rajulul muslim, hendaknya ada persyaratan. Dan ahwat rahimakunallah, persyaratan ini tidak sulit. Yang miskin, yang kaya, mampu. Ada peluang yang cukup luas. Apa itu? Mislu al-ilmu syar'i. Ingat pertama. Untuk mempersiapkan al-maratul muslimah, az-zawjul muslim, az-zawjatul muslimah, harus dibekali pertama al-ilmu syar'i. Bukan al-ilmu al-maddi. Ilmu syarak, bukan ilmu dunia. Coba akhwat pikirkan. Menempuh ilmu syarak, masya Allah, mudah sekali. Ad-dinu yusrun. Tidak ada persyaratan harus mendapatkan ijazah ini. Tidak ada daftar ulang. Ya. Tidak ada semacam tarikan ini khusus. Tidak ada persyaratan harus seragam. Tidak ada persyaratan harus bersih diri, harus punya ini. Tidak ada. Mengapa ilmu syariah muda ini banyak dari kalangan kita tidak mau menempuhnya? Bukankah kita ingin kemudahan? Tapi lihat ilmu yang khairu syari, persyaratan banyak sekali. Biaya cukup tinggi, tapi tidak menjamin akhlak yang mulia. Nomor satu, al-ilmu syari. Kita harus mempelajari. Insya Allah kitab-kitabnya mudah dicari. Kita mau pinjam boleh, asal amanah. Ya. Dan kitab Al-Quran tidak mengalami revisi. 5 tahun harus diganti, perlu bahasanya diperbaiki, lain dengan kitab yang lain kan? Kenapa kemudian kemurahan Allah ini tidak kita terima dengan baik itu? Satu, wal amalu bihadzal ilmi. Nomor dua, kalau sekiranya kita sudah menempuh ilmu itu, tahu satu kalimat, satu ayat, dua hadis, secepat mungkin diamalkan untuk menuju al-maratul muslimah. Kalau sudah kita amalkan, apa langkah kita? Wadda'watu ila zalikal ilmi. Kita sampaikan ilmu itu kepada anak. Belum punya anak. Kepada kita. Kepada ab kita. Mereka menolak. Memang ada orang menolak. Fadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkan. Karena peringatan itu akan bermanfaat kepada orang yang mukmin saja. Dan kita jangan putus asa. Sekarang orang tua belum menerima, kita tidak tahu kalau besok Allah mau memberi petunjuk. 2 hari, 3 hari mereka menolak, kita tidak tahu kalau 4 harinya Allah memberikan petunjuk kepada orang itu mau menerima. Bukankah satu kebahagiaan? Ingat, dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Pengikutnya lari semuanya. Inni ta'autu qawmi layla wa nahara. Ya Allah, kami sudah menyampaikan dakwamu ini bukan malam saja, bukan hanya satu tahun setengah bulan saja, tapi laila wa nahara, setiap malam dan setiap hari. Tapi falam yazidhum du'ai illa firara, dakwah saya ini tidak menambah kebaikan umat saya, malah mereka tambah lari. Tapi alhamdulillah kita insyaallah tidak diuji seperti ujian Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita setelah mengamalkan, kita perlu ad-da'wah ila dzalikal ilmi. Mendawakan ilmu yang ada kepada kita, ab kita, saudara, saudari, akun, akhtun. Kita dakwai siapa yang ada di rumah itu, karena wal mar'atu ra'iyatun fi ahli baiti zaujiha wa waladi. Ya. Kemudian nomor 4, akhwat, untuk mempersiapkan al-mar'atul muslimah, was-sabru 'alal adza fihi. Ingat yang terakhir ini yang paling berat. Was-sabru 'alal adza fihi. Sabar. Mengapa? Orang menuntut ilmu ujiannya berat. Hinaan banyak. Dimusuhi kita ini oleh orang tua kita, dimusuhi saudara kita, dimusuhi tetangga, dicaci, dihina. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menyampaikan kalimat tauhid dikatakan anta majnunun wastujir. Eh Muhammad, gila kamu itu. Ya? Jadi wasabru 'alal adzafi, sabar. Kenapa? Karena kita mengamalkan Islam asing di zaman sekarang ini. Kita mau pakaian yang jilbab tidak sedikit sana sini mencaci. Itu Darul Arqam sudah diperkara. Ini orang-orang ini ya, dicacinya. Oh ini ninja, oh ini yang lain. Apakah kita mau melepaskan Islam itu karena kalimat 1-2 dari setan itu? Tentunya tidak. Biarlah mereka menggonggong, itu pekerjaan mereka. Fadharuhum yaqudu wa yalaku hatta yulaku yaumal humuladzikanu yu'atuhu. Biarkan mereka mencaci. Kita belum punya kemampuan untuk menyerang mereka. Tapi kita tetap teguh. Wasobru alal adhafi. Sabar kita ini menerima penganiayaan karena menyampaikan yang hak. Karena ingin memperoleh ilmu syar'i. Karena ingin mendakwakan yang hak itu. Wa anta du'a ala basiratin. Kemudian sebaiknya kita ini mendakwai umat ini harus pakai ilmu. Jangan angan-angan, jangan hanya semangat. Ilmui dulu, kita mau mendakwai apa? Mendakwai makan yang baik. Pelajari dulu, ada buto'an. Supaya dakwah kita ini tidak ngawur. Karena orang mengajak ini berarti mengajak umat. Memberikan ilmu kepada umat. Jangan sampai keliru. Jadi, wa anta du'a ala basirah. Kama waddahallahu subhanahu wa ta'ala li nabiyihi hadal manhaja fi qawlihi ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mendakwakannya, menjelaskannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat nomor 108. Katakanlah ya Nabi Muhammad, inilah Al-Quran jalanku, inilah Tauhid jalanku. Aku seru kamu hei manusia ke jalan Allah ini pakai ilmu, pakai basirah, bukan pakai angan-angan, bukan pakai falsafat, bukan pakai tasawuf, bukan pakai kebatinan, tapi ala basiratin. Aku ajak kamu, hei manusia, hei keluarga, hei anak, hei istri, hei suami, hei bapak, hei ibu. Aku ajak kamu ini ke jalan Allah pakai dalil, bukan pakai pikiran saya. Tapi ala basiratin wa manittaba'ani. Dan orang yang mengikuti saya hendaknya berdakwah pakai basirah. Hei orang yang mengaku pengikut saya. Wahai umatku yang mengaku saya ini utusan Allah. Ajaklah manusia itu ala basirah. Wa subhanallah dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya ini bukan tergolong orang yang musyrik. Saya tidak akan bergaul dengan orang musyrik. Coba ini akhwat perlu diperhatikan. Ya. Kita mendakwai umat, jangan terlalu kaku. Jangan orang tua yang jahil itu kita todong haram. makruh. Tetapi sampaikan dulu kalimat yang hak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau tahu orang tua kita sudah nyetel nyanyi, bapak haram lain. Alangkah baiknya kalau kita mendengarkan ayat Allah. Kalau kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah itu Tuhan kita? Bukankah Rasulullah itu Nabi kita, Nabiullah? Mereka hidup di dunia ini membawa risalah Allah. Itu beda dengan dikatakan itu haram. Diri kita juga kalau keliru dibetulkan dengan cara yang tidak benar, parah. Dan itu memang sifat manusia. Sampaikan dengan yang halus. Dan kita harus sabar. Jangan sampai punya keyakinan sekali mendakwai orang tua harus berhasil. Kita punya kekuatan apa? Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada tugas untuk mewahai Nabi Muhammad melainkan hanya menyampaikan. Sekali, dua kali, satu tahun, dua tahun, barangkali orang tua belum mendapatkan petunjuk. Tapi tidak sedikit akhwat yang kirim surat sama saya. Alhamdulillah Ustaz, ayah saya sudah mau sholat. Apa yang tertanam dalam hati saya? Betul-betul merasa mendapatkan suatu kebahagiaan yang besar. Walaupun akhwat itu saya tidak tahu wajahnya. Saya tidak tahu di mana dia. Tapi merasa alhamdulillah nasihat kemarin Ustaz ini orang tua sudah mau menerima. Saya sudah dibolehkan taklim. Bukankah ini hidayah dari Allah? Apa mau kita itu memaksa Allah? Ya Allah, harus sekarang orang tua saya Islam? Punya kekuatan apa kita? Bukankah Rasulullah SAW hidup bersama pamannya beberapa tahun, diuji oleh Allah tidak mampu menunjukkannya? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Hei Nabi, kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu sukai itu. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Engkau ya Nabi Muhammad merupakan hidayah irsyad. Mengarahkan, memberikan bimbingan. Yang menentukan itu muslim atau kafir. Wallahu akbar. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kami pesan lagi. Wasabru alal adhafi. Wadda'watu ilallah. Wasabru alal adza wa da'wa ala basir. Sampaikan dakwah. Setelah kita mengamalkan, sampaikan kepada keluarga. Tunjukkan bahwa diri kita ini minal muslimin, tidak minal musyrikin. Insyaallah yakin dengan atarbiyatul misali, pendidikan teladan dari kita akan dilihat oleh orang tua dan Allah akan memberikan petunjuknya entah kapan. Ya, dan ini sudah dipraktikkan oleh ikhwan-ikhwan kita sendiri. Tidak sedikit yang asalnya tidak boleh mondok lama-lama. Alhamdulillah Ustaz, saya sekarang sudah dikirimi uang. Orang tua senang dengan saya. Beberapa tahun baru jangka 1 tahun setengah 2 tahun. Berita itu sampai kepada kita. Keberhasilan setelah adanya mujahadah. Setelah adanya kesabaran. Ya. Karena itu di sini dijelaskan wa ala dzalika tattadhihu laha ahammiyatul i'dadil ilmi alladhi yu'tabaru qaidal i'dadil ta'wi wa asasihi. Dengan dasar ini jelaslah bagi kita wahai akhwat betapa pentingnya mempersiapkan ilmu sebelum kita berkeluarga atau sesudah kita keluarga. Karena ini merupakan dasar yang pokok. Pondasi yang paling kuat untuk mempersiapkan bagaimana dakwah kita ini bisa diterima oleh keluarga. Dahulukan ilmu. Kita belum selesai menempuh ilmu, kita sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Allah menciptakan kami hidup menuntut ilmu kemudian meninggal dunia. Bukankah sudah ada hadis siapa mencari ilmu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mujahidina fi sabilillah hatta yarji'a. Kan satu kebahagiaan. Apa kita mau mencari kebahagiaan dunia? Coba akhwat bisa merasakan. Akhwat barangkali mampu memasak masakan yang enak. Bisa bertanding dengan masakan-masakan yang lain. Tapi saya tanya, di mana rasanya enaknya makan itu? Di mana rasanya enaknya makan itu? Berapa menit enaknya rasa makan yang ada di lidah kita? Terus kita bandingkan berapa lamanya kita masak dan berapa lamanya kita merasakan kenikmatan itu. Betul apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata'ud dunya mata'ul ghurur. Kesenangan dunia ini kesenangan yang menipu, Oh iya, saya masak 2 jam, saya rasakan hanya 5 menit, 3 menit masuk ke perut, tidak ada urusan lagi. Ini baru kenikmatan makan. Ada orang menginginkan mobil yang bagus. Dibayang, direnung betapa indahnya kalau saya bisa membeli mobil ini. Setelah dibeli, lain programnya dengan program sebelum membeli. Mungkin akhwat juga bisa. Wah, betapa indahnya saya kalau bisa beli jilbab ini. Merenungkan betapa indahnya kain yang akan saya beli ini. Tapi setelah dibeli, kenikmatan lain dengan sebelumnya. Ini nikmat dunia. Kalau kita hanya mengindahkan itu, tertipu hidup kita. Tidak seimbang kemelaratan dengan kenikmatan yang kita terima. Bayangkan orang kaya itu, tidur kurang, ibadahnya dihilangkan. Mereka punya beras satu hari, punya umpamanya penghasilan, taruhlah satu hari punya penghasilan satu rumah ini, apakah perutnya bisa diisi beras serumah itu? Tidak. Tidak sedikit orang kaya, jangan makan beras dulu, jangan makan daging. Makanlah kamu, makan jagung, makanlah sayur, jangan makan yang enak-enak. Bukankah ini peringatan dari Allah? Ad-dunya mata'ul ghurur. Karena itu akhwat, kita harus mengingat kembali. Tidak ada yang bisa melunakkan hati kita kecuali kalau kita mau mendengar ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya halaman nomor 13. Al-anasirut tarbiyatut da'awiyatu. Al-anasirut tarbawiyatut da'awiyatu fil manzir. Unsur-unsur pendidikan dakwah di rumah apa? Ya, kalau tadi sudah dipersiapkan bagaimana bisa menjadi akhwat yang muslimah, satu dasarnya ilmu, ya harus sabar. Kemudian mau mengamalkan ilmu yang ada, lalu mau mendakwahkan, lalu mau sabar. Empat ini peganglah, ya. Empat masalah ini harus kita bawa di mana-mana. Kemudian sekarang unsur pendidikan dakwah di rumah ini apa? Haitsu la yumkinu hasrul mas'uliyati ad-da'awiyati fil manzili bidiqqatin. Fala'allana nastati'u ilqa'ad dawi ala ahammi hadhil mas'uliyati fi ma yali. Barangkali kita sulit membatasi tanggung jawab dakwah di rumah secara mendetail karena mengingat banyak tugas yang harus kita pikul. Tapi mungkin kami dapat menyampaikan dasar-dasar yang paling pokok. Dzau ala ahammi hadzal mas'uliyah. Di antara tanggung jawab yang paling pokok itu apa? Fima yalis bagaimana berikut. Satu, at-tarbiyatul imaniyatu wal ilmiyatu. Ya. Kita mempersiapkan pendidikan iman dan pendidikan ilmu. Ilmu yang dimaksud bukan ilmu dunia. Ilmu masa yang enak, ilmu menjahit, tidak. Bukan berarti ini tidak boleh. Ya. Ilmu yang pokok yang harus kita dahulukan, ilmu hati kita. Ilmu al-imaniyah. Ya. Ilmu ad-diniyah. Sebab kalau hati kita ini baik, akhwat, makan masakan yang tidak enak pun kita terima dengan gembira hati. Kita bisa merenungkan. Mungkin air mata kita bisa menetes karena melihat satu biji nasi. Memikirkan siapa yang membuat ini. Itu karena ada dasar keimanan. Tapi kalau akhwat tidak ada iman di dalam hatinya. Makan-makan sate umpamanya mentah sedikit akan marah. Di mana letak kesenangan mereka? Di mana letak kenikmatan mereka? Tapi orang beriman, wah ya ini rezeki Allah. Ya, walaupun dengan kerupuk, walaupun dengan sambal, dia teringat, oh saya lebih mulia, saya dimuliakan oleh Allah daripada orang yang hidup di jalan-jalan yang tidak punya akal itu. Kesana larinya. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, pendidikan iman tidak ada, mereka akan melihat orang yang di atas hanya terus. Kapan mereka mau puas? Pertama, asani at-tarbiyatul khuluqiyah. Pendidikan akhlak. Kebejatan moral di sana sini nampak. Tidak sedikit orang yang senting, orang yang bingung karena melihat anaknya moralnya rusak. Salisan at-tarbiyatun nafsiyah. Pendidikan jiwa. Ya, pendidikan hati. Sebab hati kerja. Rabi'an at-tarbiyatul istimaiyah. Pendidikan kemasyarakatan. pendidikan pergaulan bagaimana secara Islam. Khamisan at-tarbiyatul jismiyah, pendidikan fisik, pendidikan jasmani, bagaimana bersih, bagaimana sehat. Nomor sadisan at-tarbiyatul jinsiyah, pendidikan nafsu, pendidikan syahwat. Kita diberi oleh Allah syahwat. Satu saat syahwat ini akan keluar dengan nikmat sekali. Satu saat akan membahayakan diri kita. Kita harus mengetahui kapan jinsiyah ini bisa ketemu mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian sabian at-tarbiyatud da'wiyah, pendidikan dakwah. Pendidikan bagaimana supaya keluarga itu bisa menerima ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa unsur pendidikan dakwah di rumah yang paling tidak kita selaku orang muslim, zauj atau zauja, ikhwan atau akhwat, harus mendalami dalam hal ini. Karena inilah unsur yang membawa kebahagiaan umat, ketenangan di dunia bahkan sampai di akhirat terutama. Kita lanjutkan halaman 14. At-tarbiyatul imaniyah, pendidikan keimanan. Satu, al-awwal, tabda'u hadhil mas'uliyatu min tawjihil islam fi ta'sisil hayati zawjiyah bikhtiari kullin minaz zawjaini syarika hayatihi wifqa muradillah. Dimulailah pendidikan tanggung jawab keimanan ini memberikan pengarahan Islam, ya, dengan yaitu taksisil hayati zaujiyah, membina atau mewujudkan kehidupan suami istri dulu. Bagaimana caranya? Bikhtiari kullin minaz zaujaini, dengan memilih masing-masing pasangan ini syarikah hayati sebagai teman hidupnya, wifqa muradillah, sesuai dengan maksud Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Kesimpulannya, untuk mewujudkan tarbiyah imaniyah, kita harus punya pasangan yang serasi. Bukan pasangan sama umurnya, sama kuliahnya, sama kayanya, sama tampan dan cantiknya, sama tempatnya, sama sukunya, lah. Tetapi sama akidahnya, masya Allah. Akhwat, kalau orang itu punya keimanan, kecantikan wajah kalah dengan kecantikan keimanan. Kami sudah membuktikannya. Betapa kalau zauja memiliki akidah yang baik, suami pergi ke sana kemari terenung jiwanya, ingin bisa jumpa. Dia pun di rumah mengharapkan tentang kehadirannya. Tidak sedikit istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat merasa ada kegembiraan khusus karena apa? Pendidikan imannya. Kecantikan wajah kalah dengan kecantikan iman. Bayangkan kalau suami datang disambut dengan senyum istrinya, dengan pakaian yang bagus, keluarga anak di rumah semuanya terdidik. Siapa yang bisa menandingi kenikmatan ini? Karena itu untuk mewujudkan ini adanya pasangan yang serasi, sama fil iman, sama fil ilmi, sama fid din, sama fil akidah. Fa amma ma yakhusu ikhtiyar zawji li zawjatihi fa minhu ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun yang mengkhususkan bagaimana suami mencari calon istrinya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita ini biasanya dinikahi ada empat unsur, empat permasalahan. Lima liha, ada yang dinikahinya karena dia kaya. Ya saya mau nikah dia karena dia mampu, barangkali saya bisa ngebeng di sana. Naudzubillah min dzalik. Wali hasabiha, dan ada kalanya dinikahi karena kedudukannya, karena keturunannya. Ayahnya pangkat, ayahnya jadi menteri, ini begini. Dia sudah dapat pekerjaan, dia pangkatnya demikian. Naudzubillah min dzalik. Wa jamaliha, dan ada kalanya wanita itu dinikahi karena mukanya yang indah, karena badannya yang cukup menarik. walidiniha, dan terakhir ada kalanya wanita itu dinikahi karena dinnya, dan ini yang banyak tidak dihiraukan oleh umat. Rasulullah SAW menasihati di antara empat ini mana yang dipilih? Fadfar bidzatid din. Hai ikhwan, pilihlah akhwat yang punya din, punya akidah Islamiah, penyabar, wanita yang da'iyah. Sebab kalau tidak, taribat yadaka, akan bisa binasalah hidupmu. Rasulullah SAW manusia, dia nikah, punya istri, punya anak. Dia manusia biasa. Dia diutus oleh Allah. Dia tidak bicara menurut hawa nafsunya sendiri. Dia menunggu wahyu untuk menentukan sikap kehidupan umat. Dipilihnya oleh Rasulullah SAW. Dipilihnya oleh Rasulullah SAW wanita yang berilmu, wanita yang zatid din. Ya. Kalau kita mau mengupas ini akhwat, masya Allah, tidak cukup 1 jam 2 jam. Karena betapa nilainya qaul Rasulullah SAW dalam segi manfaat kehidupan. Jadi kalau kita teliti untuk menentukan tarbiyatul imaniyah. Di rumah si suami harus bisa memilih, harus terampil memilih, harus pandai memilih zauja atau calon istri yang dzatiddin. Dzatiddin. Memang dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah ada sahabat Ansar yang mau nikah. Wahai Nabi, saya mau nikah. Ya, apa sudah pernah melihat? Oh belum, ya. Lihat dulu. Karena wanita Ansar ini matanya ada begini-begini. Itu hanya untuk sekedar pemantapan. Tapi faktor utama, sebelum khitbah, sebelum melihat itu, hendaknya diperjelas dulu tentang masalah kepribadian ini. Yang ini sudah saya tekankan kepada ikhwan yang lain. Di mana-mana saya sampaikan. Fangkihu. Ya maksaro sabab. Saya sampaikan terus bahkan dalam acara nikah. Kita harus memilih fadfar bidatidin. Alhamdulillah beberapa ikhwan dan akhwat yang sudah ditakdirkan oleh Allah dalam hal ini beberapa waktu dan beberapa tahun, mereka mempunyai kehidupan tersendiri. Walaupun nafkah barangkali untuk kehidupan kita orang lain tidak cukup. Tapi saya tanya, punya hutang untuk makannya tidak? Ada gajinya hanya 50 ribu, dua orang mampu. Ada 60 ribu, masya Allah. Siapa yang memberi rezeki itu? Siapa yang membuat orang itu sehat? Ya. Apakah mesti makan daging sate atau soto itu membuat badan sehat? Apakah menjamin kalau makan telo atau nasi dengan sayuran saja itu menjadikan badan kita itu tidak sehat? Allah Maha Adil. Allah Maha Tahu. Siapa hambanya yang miskin? Siapa hambanya yang kaya? Allah Maha Tahu. Ini orang beriman. Lebih berhak untuk mendapatkan rahmatnya. Ini orang kafir. Lebih berhak untuk mendapatkan siksaannya. Wa amma ma yakhussu ikhtiyar zaujati li zaujiha. Adapun bagaimana si istri memilih calon suaminya? Fa min huma rawahu Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu qala. Maka di antaranya sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Abu Hatim Al-Muzani, beliau dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Hai orang tua, hai wali wanita, jika datang kepadamu orang laki-laki yang kamu senangi dalam masalah dinnya dan kamu senangi akhlaknya memang bagus, dinnya, ilmu dinnya bagus, maka fankihu, nikahkan putrimu itu kepada orang yang datang melamarmu itu, melamar anakmu itu. Saya ulang lagi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Wahai wali wanita, jika datang kepadamu orang laki-laki yang ingin meminang putrimu, sedangkan orang laki-laki ini kamu ridhoi dinnya dan kamu ridhoi akhlaknya, tidak pandang itu umur berapa, dari mana dia, keturunan apa, tapi tardawna dinahu wa khuluquhu, bukan tardawna malahu wa nasabahu. Ya, bukan berarti senang karena dia punya duit dan punya pangkat, tapi tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu, maka nikahkan putrimu itu dengan si dia. Wa illa, jika tidak, illa tafalu, hei wali, jika kamu tidak mau melaksanakan sedangkan Allah sudah mempersiap memberikan yang baik untukmu itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun, maka putrimu nanti akan menjadi fitnah di dunia, dan akan membuat kerusakan di dunia. Naudzubillah min dzalik. Hadis ini akhwat sudah saya sampaikan pada wali-wali daripada akhwat kita. Sebelum menikah saya datangi, saya panggil, begini Pak, begini. Oh.